بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya dari Bapak-Bapak. Itu hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallam yahki nabiyya minal anbiya salatullah salawatullah wassalamu alaihim warabahu kaumuhu faadmahu wahuwa yamsahu dam'an wajtihi yakulu Allahumma gfir likawmi fa'innahum la ya'lamun." Muallif rahimahu ta'ala Abu Zakaria Yahya bin Farah An-Nawawi rahimahullah, beliau meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu kisah dari Rasulullah sallam di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengisahkan tentang para anbiya, tentang satu nabi dari para anbiya salawatullah wa salamu alaihim. Ada nabi yang dipukuli oleh kaumnya, darabu kaumuhu fa'admanguhu sampai berdarah. Dalam keadaan si nabi ini yamsahu dam ala wajhihi, mengusap darahnya yang bercucuran di wajahnya, maka si nabi itu berkata, "Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah likaumi kaumku ya Rabb, fa innahum la ya'lamun," karena mereka itu ampunilah mereka ya Rabb. Doa yang diucapkan oleh seorang nabi dalam keadaan si nabi itu dipukuli sampai berdarah-darah, tetapi bukannya dendam kepada orang atau kaumnya, bahkan si nabi ini berdoa kepada Allah SWT, "Allahumma ghfir li kaumi, ya Allah ampunilah kaumku ya Rabb, fa innahum la ya'lamun," karena mereka tidak mengetahui. Karena sungguh mereka tidak paham, tidak mengetahui. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab sabar, karena kita melihat betapa sabarnya sang nabi ini. Beliau dipukuli, disakiti oleh kaumnya, tetapi bukannya melaknat, bukannya marah, akan tapi justru yang ada adalah sang nabi ini sambil mengusap wajah yang berdarah-darah itu mendoakannya, "Allahumma ghfir li kaumi fa innahum la ya'lamun." Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Al-Utsaimin rahimah ta'ala menerangkan hadis ini melihat ketertarikan beliau terhadap hadis ini, bukan ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kesabaran seorang Rasul atau seorang Nabi ketika beliau alaihi salatu wassalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hadzal hadits yahti rasul rasul sallam fihi syai'an mimma jara lil anbiya alaihim salatu wassalam. Hadits ini adalah hadits yang berisi tentang kisah cerita yang dibawa oleh Rasul alaihi salam yang isinya tentang apa yang terjadi di zaman para anbiya ketika mereka membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal anbiya kallafahum Allah bi risalah li'annahum ahlan laha. Para anbiya ini Allah bebani mereka dengan ar-risalah, risalah kenabian. Karena memang para anbiya adalah orang yang pantas untuk membawa itu. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 124 di mana Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah mengetahui ketika Allah menjadikan risalahnya atau Allah menyampaikan risalahnya. Kepada siapa Allah tempatkan risalah ini? Kapan risalah ini diturunkan? Allah Maha tahu tentang itu. Bagaimana risalah ini akan terjadi? Itu Allah Maha tahu. Oleh karena itu, para anbiya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilihkan orangnya dan saatnya. Maka yang tadi Syekh mengatakan, para anbiya itu Allah berikan amanat risalah, amanat kenabian perasulan kepada mereka. Dan ini adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum ahlul laha bitahammul wa tabliq wa da'wah wal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa sabr ala zalik. Mereka para anbiya adalah orang-orang betul-betul pilihan Allah yang bertahan mampu untuk menerima risalah ini. Mereka adalah orang-orang pilihan yang akan mampu menyampaikan sebagai tabligh, menyampaikan risalah ini, dan Allah berikan kepada mereka dakwah, risalah dakwah, mereka akan mendakwahkan dan mereka akan menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar, dan mereka juga akan bersabar dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Wa kana Rasul alaihi salatu wasallam yu'dhuna bil qawli wal bil fi'l wa rubbama balagha al amr ila qatlihi. Rasul alaihi salatu wasallam, mereka diganggu ketika menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ketika mengajarkan kepada umatnya tentang risalah yang datang dari Allah, mereka diganggu. Gangguan itu ada dalam bentuk ucapan, ada pula yang dalam bentuk perbuatan. Bahkan kadang di antara mereka ada yang menerima tindakan sampai ke pembunuhan. Waqad bayyana Allah dzalika fi kitabih. Dalam pengingkaran dari kaumnya, dalam perkara gangguan dari kaumnya kepada para anbiya ataupun para rasul, telah Allah pisahkan dalam surat Al-An'am ayat 24 dan 25, di mana Allah berfirman, walaqad kuddibat rasulun min qablika fasabru ala ma kuddibu wa udu. Kata Allah, para rasul itu yang datang sebelummu wahai Muhammad, mereka juga didustakan oleh para kaumnya, tapi mereka sabar atas apa-apa yang didustakan darinya, yang dilakukan oleh umatnya. Dan mereka juga sabar atas gangguan-gangguan yang menimpanya ketika mereka mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesabarannya bukan dalam waktu yang pendek. Bukan diukur dengan hari ataupun jam ataupun minggu ataupun bulan ataupun tahun, tidak. Tetapi sabarnya mereka dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, amanat yang datang dari Allah itu, hatta atahum nasruna, sampai datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala mubaddila li kalimatillah, dan ketetapan Allah tidak mungkin akan berubah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepadamu min naba'il mursalin, berita-berita kerasulan. Wa in kana kabura 'alaika i'rabuhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'yahum bi ayah. Kata Allah, walaupun perkara ini, yaitu apa? Penentangan mereka kepadamu, perkara yang besar, kamu rasakan besarnya gangguan mereka itu. Kalau kamu bisa dalam rangka memberikan hujah kepada mereka agar mereka tertarik, kamu ingin bikin apa? Terowongan ke bawah tanah, ataupun kamu ingin membuktikannya sampai kamu harus bikin tangga untuk naik ke atas langit, lalu kalian datangkan dengan semua itu mukjizat-mukjizat, kalau kamu bisa lakukan. Walau sya'allah lajama'ahum alal huda, kalau Allah menghendaki agar semua mereka dengan mudah mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan lakukan itu. Dengan mudah Allah lakukan. La jama'ahum alal huda. Pasti Allah akan berikan semua petunjuk. Akan tetapi, ada hikmah yang Allah kehendaki. Lakin li hikmati iktadat an yukadzibuka hatta yatabayyana al-haq min al-batil ba'da al-mutara'ah wal-mujadalah. Akan tetapi ada hikmah di sana yang Allah ingin berikan dari kejadian orang-orang yang mendustaimu sampai terbukti di sana mana al-haq dan mana al-batil. Setelah apa? Setelah adanya pertentangan, setelah adanya mujadalah, perdebatan. Lah, Setelah itu Allah katakan, fala takunanna minal jahil. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang jahil. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap Rasul pasti ada penentangan. Dan dijelaskan pula bahwa setiap ada pertentangan, para Rasul menghadapinya dengan sabar. Walaupun ditentang, walaupun didustai, walaupun disakiti, mereka tetap sabar sampai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini pula menerangkan kepada kita bahwa namanya hidayah bukan di tangan kita. Jangan di tangan kita. Para Rasul tidak memiliki hidayah. Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul cuma mempunyai tugas menyampaikan apa yang Allah bebankan kepada mereka. Syekh menyampaikan haka nabina an nabi minal anbiya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, mengisahkan ada seorang nabi dari para anbiya dari umat yang sebelum Nabi Muhammad, bahwa kaumnya sampai memukulinya. Kaumuhu darabuhu walam yadribu illa haitsu kadzabuhu hatta adamu wajahu. Kaumnya memukulinya, memukul si nabi yang sedang membawa risalah Allah. Kenapa nabi itu dipukulin? Tidaklah nabi itu dipukulin kecuali karena risalah yang didustakan oleh kaumnya ini. Dipukulin sampai keluar darah di wajahnya, maka dalam keadaan seperti itu sang nabi mengusap darah yang keluar itu sambil mengatakan, Allahummaghfirli kaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku itu karena mereka tidak mengetahui, tidak paham. Kata Syekh, hadza ghayah ma yakunu min as-sabr. Inilah keadaan yang tertinggi dari kesabaran. Kalau orang sabar ya seperti nabi ini, walaupun dia dipukuli tetapi dia tetap menjadikan kaumnya itu yakin mereka mengukuli karena mereka belum sabar, belum paham. Nah, inilah ghayah dari keadaan sabar. Li'an al-insan law daraba ala syai'in min al-dunya nastashat ghadban. Karena seseorang kalau misalkan dipukuli karena dunia, maka dia akan marah besar. Wa'an tahin min al-daraba, dan dia akan membalas pukulannya itu. Ini umumnya manusia seperti itu. Kalau dia disakiti karena masa dunia, maka dia akan membalasnya, akan marah besar. Wa hadza yad'u ila Allah, berbeda dengan sang nabi ini. Nabi ini berdakwah mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada jalan Allah. Wa la yastakhid ala da'wati ajran. Bahkan dalam keadaan seperti ini dia tidak mengambil upah. Wa ma hadza yadribuna hatta yadamu wajhahu. Ia sudah mengajak orang kepada jalan Allah agar diperolehnya keridhaan dari Allah. Dia tidak mengambil ajr, tidak mengambil balasan, tidak mengambil upah. Tapi malah dipukulin sampai berdarah-darah. Lah, dalam keadaan seperti itu, dia mengusap darahnya, justru yang keluar dari tangannya, Allahumma fir li kaumi fa innahu la ya'lamu. Hadza alladhi haddatsa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang kisahnya dibawa oleh Rasul. Lam yuhadisu nabihi abadan. Tidaklah Rasul itu menyampaikan kisahnya kepada kita untuk sesuatu yang abad, yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Awli ajli yang yakta al-waqt alayna bil hadis. Atau Rasul menyampaikan kisah ini untuk membuang-buang waktu kita. Tidak demikian. Wa inna ma haddatsana bi dzalika min ajl an nattakhidh bihi ibrah nasiru 'alayha kama qala subhanahu. Kisah ini diceritakan oleh Allah, diceritakan oleh Rasul alaihi wasallam agar kita bisa mengambil ibrahnya, bisa mengambil pelajaran yang kita berjalan dengan itu. Hal ini sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada contoh-contoh ibrah dari apa yang bisa dijadikan kisah-kisah itu dijadikan ibrah li ulil albab. Kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an itu bagi orang yang mempunyai apa ulil albab, punya ilmu, itu bisa diambil dari sana pelajaran yang kita bisa berpegang teguh, bisa menjadikan petunjuk di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini. Al-ibrah min hadza an-nasbir alama nu'adza bihi min qawlin aw fi'lin fi sabili da'wah ila Allah. Ibrah yang bisa kita ambil dari kisah yang Rasul alaihi wasallam sampaikan kepada kita ini adalah kita hendaknya bersabar atas apa yang kita mendapatkan gangguan ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik gangguan itu dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Karena setiap orang yang berdakwah di jalan Allah atau setiap seseorang yang berpegang teguh di atas jalan Allah pasti akan ada gangguan, pasti akan mendapatkan ujian, baik gangguan itu dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Coba masing-masing antum ingat bagaimana ketika antum memulai iltizam di atas agama ini, di atas sunnah, pasti masing-masing di antara kita mendapatkan gangguan itu. Cuma sekedar, contoh aja, cuma sekedar kita berpegang teguh di atas sunnah, misal, atau memakai lihya. Memakai lihya bukan cuma sekedar kita muslimin atau ahli sunnah. Banyak orang pakai lihya. Jadi motivasi orang itu pakai lihya macam-macam. Ada pakai lihya karena seni, maka kita pun lihat pemusik, pemain-pemain musik, mereka pakai lihya. Atau tukang lukis, mereka bagian mereka pakai lihya. Ketika mereka pakai lihya tidak mendapatkan kecaman dari orang. Tetapi ketika Anda memakai lihya karena sunnah, maka di sana ada ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan yang akan mengganggu ke istiqomahan kita di dalam berpegang teguh pada sunnah. Itu ada ujian. Perbuatan juga ada. Terlalu banyak kita diuji dengan perbuatan-perbuatan orang yang tidak suka ketika kita berpegang teguh di atas sunnah. Nah, ketika kita mendapatkan ujian baik ucapan atau perbuatan, ketika kita berpegang teguh di jalan Allah atau di jalan dakwah ilallah, ucapkanlah seperti apa yang telah diucapkan, hal anti illa isba damaiti wa fi sabilillahi malaki. Tidaklah engkau hanyalah sekedar jari jemari yang berdarah. Wa fi sabilillahi malaki. Tidaklah engkau ada ini, kejadian ini, kecuali di jalan Allah. Ketika seseorang berjuang di jalan Allah, lalu mendapatkan musibah, katakanlah jarinya putus atau sebagainya, atau berdarah, maka yang diucapkan oleh, ini ucapan Nabi, hal anti illa isra' damai, engkau adalah cuma sekedar dari jemari yang berdarah. Tidaklah dari jemari ini berdarah kecuali karena di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di jalan kemungkaran, bukan di jalan yang sia-sia. Artinya, janganlah kita bersedih sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan yang kita jalani jalan Allah, harusnya kita bersyukur dan kita berharap pahala sisi Allah. Wa an nasbir ala ma yusibana mimma nasma'u aw yuqal ilaina mimma yuqal bina bisa berdakwah ila Allah. Oleh karena itu, kata Syekh, kita mesti bersabar atas apa-apa yang menimpa kita, atas apa-apa yang kita mendengar atau dinukilkan kepada kita dari apa-apa yang mereka ucapkan tentang kita. Karena ketika kita berdakwah kepada Allah atau kita berpegang teguh di jalan Allah, akan banyak ucapan-ucapan tentang kita. Tidak berjenggot katanya kayak kambing. Ketika kita tidak isbal katanya kayak kebanjiran. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah katanya ketinggalan zaman, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Syekh, kalau kita melihat kisah-kisah seperti ini adalah pelajaran yang akan lahir semangat yang menjadikan kita bersabar. Bersabar atas musibah yang menimpa kita. Kita bersabar dengan ucapan-ucapan yang kita dengar, yang kita dinukilkan kepada kita, ucapan-ucapan yang tidak enak yang mereka ucapkan, disebabkan kita berpegang teguh di atas sunnah atau mendakwahkan sunnah ini. Wa anna hadza rif'atun li darajatina wa taqdir li sayyi'atina. Yang perlu kita sadari bahwa apa yang menimpa kita, apa yang kita dengar dari ucapan yang kita enak, cerita yang kita alami dari keberpegang teguhan kita di atas sunnah Nabi kita, harusnya kita melihat itu semua adalah rif'ah li darajat kita, akan menjadikan sebab naiknya derajat kita. Dan juga kita harus sadar bahwa itu adalah takdir li sayyi'atina, sebagai penghapus dari dosa-dosa kita. Fa'asa ayakuna fi da'watina halal minan naqs fil ikhlas aw min kaifiyah da'wah wa tariquha. Bisa jadi ketika kita berdakwah dengan Allah adanya kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, kekurangan dalam ikhlas kita, atau kesalahan atau kekurangan di dalam tata cara dakwah kita. maka kita berharap bahwa gangguan baik yang kita dengar ataupun yang kita rasakan yakunu kafarah lima waqa minna. Kita berharap itu adalah sebagai kafarah penghapus dari dosa-dosa kita yang kita terjatuh padanya. Li'ana insan mahma amil fahuwa naqis. Karena manusia selama diperbuat pasti dia ada kekurangan-kekurangannya. La yumkin an yukmil amalahu ada, dan tidak mungkin seseorang itu amalnya pasti sempurna, enggak mungkin, pasti ada kekurangannya. Illa ayyasha Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Fa idza usiba wa udhiya fi sabilil da'wah ila Allah fa in hadza min takmil da'watihi wa rif'ah darajatihi falyasbir walyahtasib wala yanqus ala aqibaihi wala yaqulu lasta mulzam an asabani al-adha an as'ad bal wajib as-sabr. Maka kata Syekh, kalau selama kita ini berbuat pasti ada kekurangannya tadi ya. Tidak mungkin kita ini pasti yang sempurna, enggak ada kekurangannya. Enggak mungkin, kecuali Allah kehendaki. Nah, kalau menimpa diri kita sesuatu ataupun kita mendapatkan azab, mendapatkan gangguan-gangguan di jalan dakwah, perlu ketahui bahwa ini kita berharap menjadi pelengkap dari dakwah kita, kesempurnaan dakwah kita. Dan kita berharap itu ada sebagai apa? Sebagai yang akan mengangkat derajat kita. Maka ketika kita melihat adanya gangguan-gangguan, kita bersabar. Kita berharap itu semua menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Maka bersabarlah. Dan hendaknya dia ihtisab, berharap pahala di jalan Allah. Kita mesti tahu apa? Mesti tahu jangan sampai kita mengeluh atau merasa berat ini selalu meninggalkan yang wajib bagi kita, agar kita sabar dan kita mesti sadar dunia laisat tawilah ayyamun thumma nazul. Yang namanya hidup di dunia ini tidaklah panjang kita hidup di dunia, tetapi cuma hari-hari yang kita lewati, setelah itu kita akan meninggal, mati, kita tinggalkan dunia ini. Fasbir hatta ya'ti Allah di amri. Maka hendaknya kita bersabar sampai datang apa ketetapan dari Allah. Oleh karena itu, perkara yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah kesabaran para anbiya dalam membawa risalah, sehingga kita pun harus meneladani mereka. Kita harus bersabar ketika mendapatkan gangguan-gangguan di jalan dakwah atau gangguan-gangguan ketika kita berpegang teguh di atas keimanan, di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. طيب زاد جزاك الله خير بارك الله فيك. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.